بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmatnya tidak terhitung. Nikmatnya kalau kita bayar dengan ibadah kita pun tidak akan terbayar. Salam dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah mencurahkan rahmat dan mencurahkan maghfirahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang fikih sholawat, fikih sholat ala Nabi. Ya, sebagai contoh kasus, kenapa di masjid tadi sebelum subuh sholawatan dulu, sebelum adzan sholawatan, setelah adzan sholawatan. Masjid ini dia tidak bersholawat setelah sebelum adzan tidak sholawat, setelah adzan tidak sholawat. Ada apa perbedaannya? Apakah mana yang benar, mana yang salah? Atau nanti di hadapan Allah kita ketahui mana yang benar, mana yang salah? Yang paling ikhlas itulah yang paling berkumpul. Hadirin rahimahullah, karena itu saya tulis fikih sholawat. Pertama, jelas salawat kepada Rasulullah disyariatkan karena ayat ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini sering diucapkan oleh khatib ya. Khatib Jumat kalau mau menutupnya biasanya membaca ayat ini. Juga yang hadir Jumat sebagian besar sudah siap-siap bangun ketika mendengar ayat ini. Kan banyak yang tidur, kalau sudah dengar ayat ini kayaknya berkah sudah selesai. Kalau sudah Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, nah itu sudah. Kalau sudah qomat mau semua. Jadi hadirin Allah, ayat ini jelas Allah tiga hal yang berselawat kepada Rasulullah. Satu, Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, orang beriman. Apakah salawatnya sama? Memang tidak. Karena ya, ada makna lain lagi setelah ini maknanya. Allah memerintahkan kepada kita bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kapan? Di mana? Bagaimana? Nah, urusannya setelah ini. Karena perintah kita nggak tahu kapannya, bagaimana, di mananya, atau caranya. Mana salawat? Singkat. Salawat dari Allah, rahmat dan ridwannya serta pujian Allah kepada Rasulullah di hadapan malaikat. Salawat malaikat mendoakan Rasulullah SAW dan beristighfar buat Rasulullah SAW. Salawat kita, kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah supaya Rasulullah diberikan maghfirah dan mengabulkan Rasul. Jadi kalau kita mengatakan shollu ala Rasulillah, Allahumma sholli ala, baik pakai sayyidina atau tidak terserah. Allahumma sholli ala Muhammad, kita pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Apa maknanya? Meminta kepada Allah, ya Allah turunkan rahmat ridwan dan maghfirah-Mu kepada Rasulullah. Yang ini yang sering dikritik oleh agama lain. Kalau Nabi kalian belum selamat, bagaimana kalian selamat? Tapi yang lebih tidak masuk akal yang mengkritiknya, gara-gara Yesus yang sudah selamat, umatnya selamat semua, mau maksiat mau taat tetap selamat, lebih tidak masuk akal. ya. Jadi ingat akhirat itu bukan untuk berbuat baik, ingat akhirat pasti selamat, karena sudah dijuru selamat. Akhirnya karena sudah selamat, maksiat sama maksiat tidak selamat. Semuanya ke surga, kalau semuanya ke surga, Allah tidak adil. Masa yang bangun subuh dengan yang minum khamr sama saja, ada yang tidak sama. Jadi kalau dititik, oh begitu. Kita mendoakan kepada Rasulullah SAW dalam sebuah makna dikatakan, kalau nanti makna-makna itu berkah tersebut, rahmat dan ridwannya sudah penuh, maka yang memanfaatkan adalah umatnya. Jadi kita kadang saya bertanya pada teman, apa sih arti kalau kita bersalawat kepada Rasulullah? Iya, artinya salawat. Nah, maknanya salawat apa? Iya, salawat. Apa salawat itu kita meminta kepada Allah, ya Allah turunkan rahmat, ridwan dan maghfirah kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sholli, kita kan nyuruh sama Allah, bukan nyuruh ya doa saya apa. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah bersalawatlah kepada Rasulullah. Bagaimana salawatnya Allah, rahmat dan ridwannya serta pujian Allah terhadap Rasulullah di hadapan para malaikat. Jadi disini dengan nama Allah, ketika kita bersalawat, kita berdoa meminta kepada Allah supaya Allah bersalawat kepada Rasulullah. Salli ala Rasulullah. Jadi kalau malaikat, nanti ada hadisnya bagaimana malaikat berbeda salawat dibalas dengan salawat malaikat. Kemudian fadilah salawat banyak. Subhanallah, orang yang bersalawat mendapatkan syafaat dari Rasul. Kalau kalian mendengar azan, ucapkanlah seperti yang diucapkan dan bersalawatlah kepada. Ini riwayat Muslim. Kemudian, sesungguhnya barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, Allah bersalawat kepada orang tersebut 10. Kalau Allah bersalawat kepada Rasulullah, rahmatlah. Kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah bersalawat kepada Muhammad, Allah memberikan rahmat ridwan kepada kita. Subhanallah. Kemudian minta, nah, ini ketika azan tadi kita dengarkan azan, biasanya kita membaca apa? Allahumma rabbaha ini da'wati tamah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilah. Al-wasilah itu apa? Sebuah tempat di surga hanya diperuntukkan untuk salah seorang hamba Allah. Dan kata Rasulullah, saya berharap orang tersebut saya pasti masuk surga. Apakah masuk kepada tempat bernama Al-Wasilah? Rasul berharap orang tersebut adalah beliau. Ini satu hal yang sangat indah dalam Islam. Orang mukmin tidak pasti masuk surga. Semakin beriman, semakin berharap surga, semakin lama sholatnya. Tapi orang mukmin pasti masuk surga. Besok sudah selesai sholat, sudah pasti menerima. Jadi kalau kita berharap, semakin berharap, semakin hari semakin takut dengan tidak masuk surga, semakin beribadah karena berharap. Tapi kalau agama lain bermaksiat dan masuk surga, ya kosong. Di Inggris setiap bulan ada gereja yang ditutup. Ya sudah pasti nambah ini. Malah kita adalah tidak pasti. Kenapa? Dalam Sahih Bukhari disebutkan orang yang beriman adalah sangat takut dengan munafik. Orang munafik tidak pernah takut jadi orang munafik. Jadi semakin hari berharap, maka sholatnya juga pak lama gitu. Bukan semakin sering sholat, semakin pintar sholatnya, jadi cepat. Barang siapa meminta untukku al-wasilah, dia berhak mendapatkan syafaat. Yang kita harapkan nanti di hari kiamat adalah syafaatnya Rasulullah. Kadang-kadang apa yang membedakan kita dengan yang tidak mukmin, yang kita berbeda adalah kita beriman dengan akhirat dan menjaga akhirat dengan amal soleh kita. Orang lain beriman dengan akhirat, ini God, mitras, tapi dosa tak dosa ya, salah. Tapi kita beriman dengan akhirat dan menjaga akhirat. Jadi lima kebohong, fadilah salawat yang pertama adalah mendapatkan syafaat dari Rasul. Mudah-mudahan, jadi setelah azan kita memerintah kepada Rasulullah supaya memberikan al-wasilah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan berhak mendapatkan syafaat. Kedua, masih sama dalam mendapatkan syafaat. Barang siapa bersalawat kepadaku 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, ia telah mendapatkan syafaatku. Adrokatku syafaati. 10 dalil. Jadi ada wirid di pagi hari, banyak hadisnya. Di antaranya wirid di pagi hari. Ada orang bertanya, kenapa sih harus berwirid? Wirid itu begini. Kita berjanji kepada Allah untuk setia melakukan hal-hal tersebut baik di pagi hari atau sore hari. Kenapa harus kita berazam bersumpah? Karena biasanya manusia kalau nggak dipaksa nggak ada yang mau. Maka orang ada wirid. Apa wirid? Wirid Quran satu juz yang sekarang disebut odol. Itu wirid. Wirid Quran satu juz. Kenapa kalau begitu? Kalau manusia kalau nggak diikat nggak akan mau. Ingat dia, nggak ingat dia. Maka saya bilang, masalahnya kita bukan tidak baca Quran, bukan tidak ada waktu, tapi tidak pernah diprogram. Jadi kalau diprogram, namanya diwiridkan. Jadi kadang-kadang ada orang alergi dengan kalimat wirid, langsung tidak mau dengan wirid. Namun bedanya, wirid yang Allah perintahkan kepada kita tidak memastikan nanti kalau sering wirid bisa mempunyai kelebihan seperti mengobati orang sakit. Itu mana? Saya bilang Rasulullah itu beberapa kali menyembuhkan sahabat, tapi tidak pernah membuka pengobatan alternatif di rumah. Ya, di perang Uhud itu orang sahabat perang gini, jauh. Matanya ketika hanya ditahan oleh kulit muka, sahabat datang ke Rasulullah. Dan yang lain sahabat, sini saya potong katanya, supaya enggak, ya kan, pas begini itu matanya. Tapi datang ke Rasulullah, dipegang Rasulullah, dibalikan, sembuh. Sambil sembuhnya dia lupa yang kiri, apa yang kanan. Wah. Tapi tak pernah ada pengobatan Allah. Yang sampai sering-sering bersolawat, nanti mudah-mudahan satu hari bisa menyembuhkan. Yang kita kalau bisa menyembuhkan itu, ya belajar sampai bisa sebab akibat. Kalau sudah sebab akibat, tidak ada sebab akibat, ya bukan hal penyembuhan. Kalau cocok sembuh, kalau enggak ya enggak. Kemudian yang selanjutnya mendapat 10 kali lipat solawat. Satu salawat dibalas 10 kali. Jadi satu kali salawat kepada Rasulullah dibalas 10 kali amalnya. Allah barang siapa salawat kepada satu kali, Allah bersalawat kepada orang tersebut 10 kali. Salawat satu dibalas dengan 10 roh. Jadi kadang, orang itu salawat terus, kalau lihat begini kayaknya kita juga salawat terus. Daripada, ini mungkin ada sedikit, ada orang melarang berpikir ketika mayit diangkat ke kuburan. Namun sekarang mayit diangkat ke kuburan dilarang berpikir yang sibuk BBM-an. Saya bilang, oh pantas kalau gitu. Ada orang mengatakan angkat mayit ke kuburan itu la ilaha illallah baca. Kenapa? Kalau enggak sibuk dengan yang lain. Saya lihat yang mengatakan yang lebih parah BBM-an sambil angkat mayit adalah la ilaha illallah sambil angkat mayit. Sedang BBM-an lebih parah. Ada mayit di hadapannya, tak ingat. Petak-petak. Parah sedang ini. Kadang-kadang kalau kalimatnya daripada agak susah. Daripada BBM-an yang tidak selawat. Ditambah ya, Allah. Nanti di belakang ada ya. Hadirin rahimah Allah, padahal selawat. Mendapat selawat dari malah. Kalau menurut Allah, teman. Nah ini, satu hari Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf datang, kemudian lihat Rasulullah, oh Rasulullah sujudnya amat banget. Kemudian ditanya kepada Abdurrahman bin Auf, Rasulullah kok sujudnya amat? Beliau menjawab, Jibril datang kepadaku, dia berkata, barang siapa bersolawat kepadamu, maka aku bersolawat kepadanya. Bersolawat, jadi kata Rasulullah, Jibril memberi kabar gembira, barang siapa bersolawat kepada saya, kata Rasulullah, maka nanti Jibril bersolawat kepada dia. saking gembiranya karena umatnya punya kesempatan mendapatkan salawat dari Jibril, Rasulullah sujud lama. Barang siapa mendoakan keselamatan kepadamu, maka aku mendoakan keselamatan bagimu. Jadi dibalas oleh siapa? Jibril alaihi. Ini hadis yang kuat. Sedikit mengomentari hadis ini. Rasulullah sujud karena mendapatkan iman umatnya berkesempatan dapat pahala. Yang saya lihat zaman sekarang ini sudah sujud syukur, sudah kemana-mana. Ada orang dibukakan pintu maksiat, sujud syukur. Pasti syukur sih. Ya mungkin kalau tidak bahas sama hukum lagu, apalagi lagu yang mengubah syahwat, sujud syukur misalkan dimasuk nominasi Indonesian Idol. Kadang-kadang orang dangdutan pakai pakaian serorong, alhamdulillah, alhamdulillah bilang mana itu. Lagi maksiat, alhamdulillah. Ini keterlaluan. Yang parah itu tidak tahu bahwa itu dosa. Atau karena terbiasa dosa, jadi dia merasa tidak dosa. Jadi kalau ini Rasulullah sujud lama, kenapa? Ada umatnya dapat kesempatan pahala. Ya gak apa-apa lah kalau Ikhwan Dimas pada sujud syukur ngajarin orang Arab. Hanya tim sepak bola Indonesia U19 memperkenalkan kepada orang Arab kalau cetak gol sujud syukur. Ngajarin orang Arab. Karena banyak orang Arab juga ya gak benar. Maka aku sujud syukur kepada Allah. Jadi sebab syukurnya apa? Mendapatkan umatnya mendapatkan kesempatan pahala, yaitu didoakan oleh Jibril, yaitu didoakan selamat oleh Jibril. Sujud lama. Jadi seorang mukmin itu berpikir untuk akhiratnya lebih besar daripada untuk dunianya. Kita kadang-kadang gembira, kenapa? Ketika dunia, ketika akhirat. Nah, saya pernah tahu ketika mengantar seorang jamaah haji waktu masih mahasiswa, lautan jumroh selesai haji, sujud syukur, alhamdulillah saya selesai haji. Nah itu sujud syukur. Sujud. Ada jemaah haji pulang dari selamat, misalkan sampai ke Indonesia ke tanah air, dia turun dari pesawat sujud syukur. Oke, syukur dan syukur. Jangan disalah makan, sujud pakai jilbab, dangdutan, kan? Subhanallah, gak sadar itu dosa. Emang dangdut dosa? Emang ada yang mengatakan tidak dosa? Jadi kadang-kadang di Indonesia sudah sepakat fikih itu haram, tapi tetap dilanggar. Banyak, gak satu, gak dua. Ya buktinya sebuah kesatuan ingin pakai jilbab, ya gak boleh. Hadirin rahimakumullah, dibebaskan dari kegelisahan dunia dan akhirat ini. Subhanallah. Ada yang datang kepada aku dan berkata, seorang hamba aku bersalah kepada sepuluh, satu kali Allah bersalah kepada orang itu 10 kali. Kemudian seorang sahabat berdiri, wahai Rasulullah, saya akan menjadikan setengah doaku untukmu. Rasulullah menjawab, silakan. Dia mikir lagi, setengah kebanyakan. Rasulullah, saya akan jadikan sepertiga doaku untukmu. Kata Rasulullah, apa? Mikir lagi. Kalau begitu saya semuanya aja. Kata Rasulullah, saya doanya mau doa apa-apa. Saya mau doa Allah kamu aja. 100% doanya Pak Rasulullah. Jawabannya, tidak apa-apa. Cukup bagimu Allah dari kegelisahan dunia dan akhir. Jadi orang ini mengatakan doanya lah. Udah lah, kalau itu doa saya bukan untuk saya. Saya doanya buat Rasulullah aja. Setiap doa 15 menit doanya buat Rasulullah aja semua. Jawabannya apa? Allah membebaskan dia dari kegelisahan dunia dan akhir. Ya kadang-kadang seperti dalam Quran, innal insana khuliqa halu'an kalim khuluq kesah. Bagaimana? Idza masahu syarrun jazu'a. Kalau enggak punya puyeng, gimana nyari? Kalau punya puyeng, gimana menjaga? Ada seorang teman mengatakan, dulu kita jadi mahasiswa takut makan, takut enggak makan. Setelah selesai sekolah, takut makan karena kena gula. Jadi puyeng dua-duanya. Dulu takutnya dapat makan karena jadi mahasiswa. Sekarang sudah selesai sekolah, takut makan. Kenapa? Gula. bisa benar-benar manusia. Siapa yang menanggung tulisannya? Allah. Bagaimana? Di sini disebutkan orang ini berdoakan Rasulullah sholawat aja kemudian. Jadi tidak salah kalau ada orang tidak punya doa lain kecuali sholawat. Sholawat lagi yang tidak boleh adalah dengan sholawat tampil di beberapa TV daerah seperti TV Banten, TV Plus Bogor, apa? Pengobatan alternatif. Ya, kalau begitu tidak ikhlas, lillah. Udah kita ngomong. Soal kita kalau sampai ke Rasulullah dihapus 10% diangkat 10 derajat ini ada paling banyak selawat mereka yang paling berhak dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, aulan nabi yaumul kiamah, orang yang paling berhak terhadapku pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak bersolat kepadaku. Maka jangan heran kalau ada orang lomba-lomba selawat. Namun sekali lagi jangan disalah artikan. Ya, malam Jumat 1000 kali selawat. Memang disuruh. Kemudian ayo, ini terbalik kecaman terhadap yang tidak selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyaknya betapa hinanya orang yang tidak berselawat kepadaku ketika aku atau namaku disebut di hadapannya. Jadi ketika ada orang menyebutkan Muhammad, kemudian orang mendekatnya dia, maka betapa hinanya. Harus jawab apa? Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau singkat, Allahumma salli alaihi. Kadang-kadang kita baca ini dalamnya apa lainnya? Masya Muhammad. Panjang, kita beri saja boleh. Alaihi doang kita. Nah, orang yang sangat pelit adalah ketika mendengar nama tersebut, dia tidak berfaat kepada. Jadi kalau disebutkan nama Rasulullah, kita berserah. Allahumma salli alaihi. Cuma terakhir mendapatkan kerugian satu kaum. Kalau berkumpul dalam sebuah majlis kemudian berpisah sebelum mereka menyebut nama Allah dan bersolawat kepadaku, dia mendapat kerugian. Kalau Allah menghendaki mereka diazab, kalau menghendaki diampuni, maka jangan disalahkan kalau ada beberapa majlis setelah pengajian kumpul salaman solawat kuban. Kenapa? Lihat dari sini. Nanti hadisnya tidak sahih. Ada orang mengatakan sahih, paling tidak Tirmidzi mengatakan hadis tersebut hasan. Hadis tersebut hasan. Jadi jangan sombong. Orang salawatan mulu, habis mas majlis salawat habis. Karena memang ada tuntunannya. Ada orang bersalawat, kita lihat. Kalau ibu-ibu kalau sedang majlis pas lebih banyakkan yang bersalawat. Ulami langsung salawat. Nah, kemudian dalam majlis ini berkumpul kemudian bubar tidak salawat dulu, apa? Allah berhak satu kalau mau mengadzab, kalau tidak mengampuni, berarti dosa loh. Ya kan yang diampuni pasti dosa, yang diadzab juga pasti dosa. Jadi kalau Allah mau diadzab, tapi kalau Allah mau diampuni. Hadirin yang mengumumkan salawat. Ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib seperti apa? Sekali langsung yang dulu. Ketika mendengar nama Rasulullah disebut dalam tasyahud akhir, ini dalam tasyahud akhir ketika rakaat kedua adalah sholat subuh, rakaat keempat dalam sholat zuhur, asar dan isya, rakaat ketiga dalam sholat kita membaca sholat jenazah kita juga baca sholat. Kemudian dua khutbah ini dalam mazhab ini, khutbah pertama harus ada sholawat, khutbah kedua harus ada sholawat. Saya pernah sholat di waktu itu di Jeddah. Di Jeddah ada masjid Indonesia. Kenapa? Satu-satunya masjid khutbahnya bahasa Indonesia di Jeddah. Masjid lain pasti bahasa Arab. Tapi waktu itu yang menjadi khatibnya adalah tamu. Lupa sholawatnya enggak. Khutbah pertama, khutbah kedua. Akhirnya setelah selesai, seseorang sesepuhnya berdiri. Kita sholat zuhur, khutbah tidak sah. Kenapa? Enggak pakai sholawat. Ayo sholat lagi. Ya, hati-hati. Ya, ya ibadah yang mulia. Maka biasanya setelah hamdalah, kemudian Allahumma sholli ala hadzal nabiyyil karim yang pertama. Yang kedua pasti karena biasanya ditutup dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang sunnah banyak. Setiap waktu memperbanyak selawat masuk dalam bulan masjid di pagi hari, terakhir dari 10-10 hari dan malam Jumat nanti ada hadis memperbanyak selawat di malam. Jumat. Kemudian ada rahimahullah, salat yang mustahab yang sunnah banyak. Jadi ketika subuh Rasulullah kita pun bersolawat semuanya bersolawat. Bahkan kita sering mendengar orang sebelum berbicara Alhamdulillah salatu ala Rasulullah, karena dalam hadis sebuah pembicaraan tidak dimulai dengan Alhamdulillah, dengan salat ala Rasulullah, maka pembicaraan walaupun baik tidak berkah. Olehnya itu paling tidak ketika ditanya bagaimana Bismillahirrahmanirrahim begini Bismillahirrahmanirrahim harus bersalawat dulu kepada Rasulullah. Bahkan dalam fikih sebut khutbah nikah itu apa? Alhamdulillah dimulai dengan Alhamdulillah dan sholat ala Rasulullah. Jadi apapun kita diwawancarai Bismillahirrahmanirrahim langsung, karena supaya yang dibicarakan menjadi baik. Jadi jangan langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasul. Kemudian ini memberikan selawat. Hari-hari yang terbaik adalah hari Jumat. Apa kata Rasulullah? Fa'akhiru alayya minas sholat. Berbanyak dan bersolat kepadaku di hari tersebut. Sesungguhnya sholat kalian diperlihatkan kepadaku. Maka ada orang malam Jumat memperbanyak sholat. Hadis ini sahih. Menurut siapa sahih? Wahab Abu Dawud bisnya itu sahih, wahab Ya Ahmad sahahoh, Imam Ahmad kata sahih. Berarti ada orang sengaja malam Jumat memperbanyak. Saya ingat dulu di kampung nenek saya pasti malam Jumat mengadakan salat kepada Rasul. Punya satu tempat sudah terbuat dari bambu itu. Kalau kami menyebutnya kelompong, diisi batu, isinya 1000. Jadi orang mukul dari batu tersebut kalau sudah salat 1000 baru pada bubar. Baru pada. Kenapa? Fa'akhiru alayya min sholati di hari Jum'at. Bila harus tidak, Rasulullah tidak apa-apa betul. Tapi Rasulullah pun menyuruh. Jadi kalau menyuruh tidak dilakukan sama dengan bid'ah, sama saja sholat puasa 6 kali Syawal jadi bid'ah. Kenapa? Disuruh dan Rasulullah tidak melakukan. Disuruh Rasulullah tidak melakukan sholat Daud. Jadi tidak selamanya tidak dilakukan adalah akhirnya yang pokok mempunyai sebelum berdoa juga biasanya doa diulangi dengan salawat kepada Rasul. Alhamdulillah salatu ala Rasulullah Allahumma biasanya panjang hamdan jiwa bini amamu wa yuka bimazira itu hamdan, kemudian Allahumma salli ala sayyidina salawat baru baru. Kalau kalian berdoa, maka mulai dengan hamdalah dan memuji Allah, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian berdoa dengan apa yang diinginkan. Jadi kalau mau berdoa, alhamdulillah dulu baru sholawat. Nah ini ada perselisihan pendapat di antara ulama, apakah sholawat pada tasyahud pertama ada atau tidak. Madzhab Hanafi mengatakan tidak ada. Madzhab Maliki tidak ada. Madzhab Syafi'i sunnah. Madzhab Hambali tidak ada. Maka diriwayatkan Ahmad bin Hanbal kalau selesai tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, langsung berdiri dalam tasyahud kan? Madhab Asyafi memang disunnahkan dalam kaul, jadi kaul baliknya tidak. Bahkan ya Imam Hanafi mengatakan kalau lupa membacanya sujud sahwi. Kenapa perlu sahwi? Lupa tasyahud pertama membaca sholawat. Imam Malik mengatakan kalau sengaja membacanya batal sholatnya. Yang ketiga, kalau sengaja makruh dan harus diulang. Waduh, tiga mazhab ini keras. Tidak boleh membaca sholawat di tasyahud bar. Lebih baik tidak membaca. Karena kalau sunnah tidak dapat pahala. Kalau ini yang ketiga dilakukan tak satu sholat. Ya, titik aman tidak ber sholawat di tasyahud bar. Saya ingin mazhab Syafi'i ya silah. Si, dan ada kaidah mengatakan al-khuruj min al-khilaf mustahab, mencari titik aman lebih baik ya sudah. Mana titik amannya? Enggak salah. Kenapa? Satu, kalau tidak baca hanya sekedar tidak mendapat pahala, tapi kalau yang lain membaca sama dengan batal salat, ini enggak usah. Ini tidak. Mulai dari Rasulullah, siwak salawat. Ini ada orang mengatakan sigohnya harus dari Rasulullah, tak boleh yang lain. Tapi diurut-urut, tidak kaya Rasulullah juga sigoh yang ada. Tapi kita, Ulama sepakat sigoh atau lafaz apapun yang mempunyai arti salawat kepada Rasulullah dibolehkan dalam salawat sunnah. Contohnya salawat dalam mukadimah wudu, setiap wudu kan ada salawatnya, alhamdulillah panjang, salawat panjang. Salawatnya itu enggak pernah ada yang sama, berarti boleh saja membuat sigoh salawat sendiri sendiri selama tidak yang wajib. Namun masalahnya bagaimana salawat yang wajib? Mana yang wajib? Di antaranya setelah tasyahud di rakaat terakhir. Pertama mengatakan harus dengan lafaz yang maksud dari Rasulullah. Nanti kita lihat yang biasa kita baca ternyata enggak sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua, segala lafaz yang mempunyai makna selawat dibolehkan dalam salat wajib. Bagaimana? Setelah tasyahud selesai, Allahumma shalli ala Muhammad selesai. Cukup. Tapi kalau yang mengatakan enggak harus seperti yang Rasulullah baca, berarti ada banyak. Nanti kita lihat Rasulullah bacanya apa saja ketika salat. Jadi artinya Allah, pertama yang sunnah silakan saja salawat seperti apa. Bahkan kalau di Sudan itu ada orang membuat 1000 bait salawat kepada Rasulullah, salawat saja 1000 bait. Hitungnya itu 1000 rupa. Dia bikin, dihafal 1000 bait apa salawat kepada Rasulullah. Jadi silakan saja kalau salawat sunnah. Nah, salawat yang wajib ada beda pendapat. Pertama harus seperti yang diriwayatkan Rasulullah. Yang kedua tiba-tiba tidak apa-apa dengan sigoh. Mari kita lihat sigoh salawat. Salawat yang maqbul. Jadi yang saya kasih jalan-jalan, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum. Ini dipotong kedua ya. Enggak ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini langsung bagian keduanya, Allahumma barik ala Muhammad. Di sini dalam hal wahai Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu kepada Rasul. Tapi bagaimana caranya bersolat kepadamu? Rasulullah mengajarkan Allahumma barik ala. Yang kedua di sini ada qalu ya Rasulullah kaifa nusalli? Pertanyaannya Rasulullah bagaimana bersolat kepadamu? Ini agak panjang. Rasulullah mengatakan qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwaji. Tapi masalahnya tak ada azwaji kita ini. Ada pakai azwaji kan? Wa dzurriyyati dan keturunan kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum. Jadi yang kedua juga jangan dipercaya. Terus yang mana kita ini? Ini ada lagi salawat yang maksud Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita apa dengan Hamidum Majid pertama? Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Ini yang paling mirip dengan salawat. Tapi apa? Innaka Hamidum Majidnya kita di ujungnya doang, di tengahnya enggak. Hal begitu boleh tak bersolawat dengan sigoh sendiri? Ya kayaknya lebih cenderung boleh-boleh saja yang berserah solawat, toh. Tapi lebih baik sigohnya yang maktul. Apa itu maktul? Diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian nanti lain mau pulak. Ini sering pakai sayyidina atau tidak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang pakai sayyid. Tadi di sini enggak ada yang pakai sayyidina. Yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata memang beda pendapat. Pertama, menambah sayyidina dalam sholat atau yang kedua menambah sayyidina di luar. Kenapa dibagi begitu? Saya pernah coba mencari apakah Ibnu Taimiyah pakai sayyidina atau tidak dalam bukunya. Ternyata dalam pembukaan bukunya pakai sayyidina Ibnu Taimiyah. Kalau begitu saya bilang ada beda antara sholat dengan tidak. Karena dalam sholat sebagian ulama memang Imam Syafi'i tidak mengatakan sayyidina dalam sholat. Namun pengikut Imam Syafi'i pakai sayyidina yaitu Imam Romli. Memang ada persisian. Yang mengatakan boleh pakai sayyidina dalam menghormati, yang tidak menambah karena berpegang teguh pada lafaz sholat dalam hadis. Dalam hadis tadi tidak ada yang sayyidina. Kenapa menambah? Kami menghormati Rasulullah. Nah, tega untuk menyebut namanya tanpa sayyidina. Akhirnya pakai sayyid. Dan itu pun pengikut mazhab Syafi'i. Yaitu murid jantar Imam Robli yang mengatakan Syafi'i. Yang lain Imam Syafi'i. Kemudian bagaimana menurut jadilah sholat? Nah, kalau jadilah sholat sebetulnya ada ayat ya, yang mengatakan Sayyidina. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan kepada kamu kepada sebagian yang lain. Jadi kalau teman kita panggil namanya Muhammad, kita ujungnya doang, Mat. Kalau Ali susah, Li. Kalau kita ujungnya doang, satu huruf aja malas kita, Ali malas, Li. Atau Arab kan, ya Ali. Nah ini masalah, karena kalau ke Rasulullah, di Ali ini kalau manggil kepada aku jangan sama dengan teman. Kalau teman ya Ali, kalau ke Rasulullah ya Sayyidina. Tapi sahabat tidak melakukan dan kemudian kalau selama ada hadis boleh-boleh saja. Bagi yang mengatakan boleh, namun saya lihat lagi banyak sekali dari Ibnu Taimiyah menulis Sayyidina dalam pembukaan bukunya Sayyidina. Oh kalau begitu dalam sholat tidak boleh, dalam sholat ada perselisihan tapi lebih banyak yang tidak karena lafadznya seperti itu. Yang kedua, menambah sayyidina di luar sholat silakan saja bagi yang mengatakan boleh sayyidina. Yang jelas kalau dalam sholat ada. Nah memang saya pernah mengatakan gitu. Orang adhan boleh sayyidina kan? Enggak. Ada yang mengatakan iya kalau sayyidina. Kan judul kita sholawat bukan tasyahud. Kata tasyahud enggak ada yang sayyidina. Allah ashhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Ada ya? Kenapa kok? Kan yang lebih enggak sopan yang teriak, enggak pakai sayyidina. Kalau sholat itu ada yang teriak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini teriak, enggak pakai sayyidina. Yang mana yang lebih enggak sopan? Yang teriak lebih enggak sopan. Tapi kenapa enggak pakai sayyidina? Jawabannya karena dalam redaksi dari Rasulullah enggak pakai sayyidina. Olehnya itu tidak salah, tidak bisa menyalahkan yang tidak pakai sayyidina. Kenapa? Alasannya redaksinya dari Rasulullah begitu, al-maktub. Yang lain mengatakan, enggak, kami ingin menghormati Rasulullah, sayyidina. Nah, mana yang lebih kuat? Pertanyaannya menurut siapa yang lebih kuat? Karena kebiasaan kita cenderung kita pertahankan. Namun kalau pasti ada salah satunya lebih kuat, maka kita harus meninggalkan. Tapi dalam urusan sayyidina, mana yang lebih kuat? Kalau orang. Tapi secara pribadi, kan saya saya dalam sholat tak pakai sayyidina. Secara pribadi, di luar sholat pakai sayyidina. Tapi ini pendapat pribadi. Mau diikutin, ya silakan. Hukum nama zikir nak masuk ni. Jadi di Indonesia ini zikir yang masuk ini saya cerita. Ada orang ni, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nambah tak? Nambah apa? Taala. Apa hukumnya? Nah, saya usah ini mengatakan begini. Kalau ada indikasi tidak boleh ditambah, jangan ditambah. Seperti ada, tidak boleh ditambah. Kalau ada indikasi boleh ditambah, silakan ditambah selama maknanya sesuai. Contohnya apa? Ibnu Umar yang paling setia dengan sunnah Rasulullah ketika talbiyah beda dengan Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal, talbiyah Rasulullah seperti yang kita lakukan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Ibnu Umar bikin talbiyah lagi. Labbaik Allahumma labbaik wa sa'daik wa biyadika kullu ma. Jadi ada tambahan-tambahan dari Ibnu Umar. Maka kesimpulannya, kalau tidak ada larangan pasti, tidak ada indikasi tidak boleh ditambah, boleh saja menambah pikir yang makmur selama sesuai. Nah sekarang masalahnya kalau menilai boleh tak? Assalamualaikum nambah. Satu bilang boleh, satu bilang tidak. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi. Boleh pakai ta'ala, boleh tidak, wabarakatuh. Supaya aman. Tapi yang pakai ta'ala proses, yang tak pakai proses. Akhirnya setiap pasang kiai, karena dia bilang assalamualaikum warahmatullahi, boleh pakai ta'ala, boleh tidak, wabarakatuh. Saya jangan ribut lah. Yang kita inginkan itu kalau kita ribut apa? ya orang-orang non, orang-orang kufar memanfaatkan kita libur kayak kemarin. Libur boleh nggak? Boleh nggak pemilu? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Akhirnya yang menang siapa? Mereka-mereka yang Syiah masuk, yang Muslim masuk. Setelah selesai lihat hasilnya baru kecewa. Ya silah. Gak bisa koalisi, kenapa? Karena masing-masing punya kepentingan. Jadi mukmin itu ada dua, apa? Ada mukmin, ada munafik. Mukmin berjuang untuk Islam, munafik berjuang memerangi Islam, masalah. Apa buktinya? Di perang Rasulullah pernah melawan Bani Nadir dalam Yahudi Bani Nadir. Mukmin berperang melawan Bani Nadir, munafik berjanji kepada orang Yahudi, apa? Kami kalau kalian Islam, kalian saya bela kalian. Padahal sholatnya di belakang Rasulullah. Sholatnya itu sholat pertama lah. Jadi kerjaan orang munafik itu apa? Melaksanakan agenda orang-orang non. Terjadi dalam perang Bani Nadir. Nah, ayo lagi mau bawa itu pembahasannya sebelum pemilu. Salat nariyah ini sering banyak masalah. Pernah dengar salat nariyah? Saya pernah tanya, kan? Salawat nariyah musyrik enggak? Yang jadi bingung pertanyaannya. Pertanyaan, apa bilang kalau jadi bingung musyrik? Kita lihat. Lafaz salawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina. Salaf saya di Saudi mengatakan langsung salawat ini bid'ah. Kenapa? Pertama, karena ada sayyidina terpukul. Karena ada say, dari dia mengatakan. Kemudian, lihat salatnya. Ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu bihi. Dengan Rasulullah yang namanya kesulitan lepas. Wa tanfariju bihil qurubu keluh kesah bihi. Dengan Rasulullah terpecahkan. Wa tumqa bihil hawaiju kebutuhan kita. Dengan Rasulullah terpenuhi. Wa tunalu bihil raghaib. Kalau tadi kebutuhan, ini keinginan. Ini lebih hebat lagi kalau keinginan. Seluruh keinginan kita diperoleh dengan Rasulullah. Berarti masalahnya bijinya ini. Kenapa? Karena mintanya ke Rasulullah. Karena menjadikan Rasulullah sebagai zat yang memiliki manfaat dan mabarat. Hal tersebut hanya milik Allah. Manfaat dan mabarat hanya milik Allah. Ini doanya kepada siapa? Kepada Rasulullah bin Abdul Syirik. Syirik. Sedang mau syirik, tidak ada orang baca salawat nariyah. Apa yang memungkinkan? Di sini ada memungkinkan beda menilai tentang salawat nariyah. Yang ini saya sebutkan kenapa dimusyrikkan ini. Kenapa di? Karena mintanya kepada Rasul. Yang kedua, bertawakul dengan diri Rasulullah pun harap. Yang ketiga, tidak dilihatkan dari Rasulullah. Yang ketiga, ini selalu menjadi dalil perlengkap. Tidak diriwayatkan oleh Rasulullah. Nah, ini tidak yang mengumum. Kalau kita berdiri sekarang, assalamualaikum, besok banyak orang marah. Kenapa? Syirik. Sedang hebat ya, ada orang tak haji doanya di neraka. Syirik ya. Maka ketika ada yang marah, bihi syirik, jadi pihak. Dengan salawatnya, maka jadi begini. Watan fal watan halu bihal umur, watan faliju bihal kurum. Nanti kalau melihat ini bihal bihal. Kalau bihal, berarti ketika mau mengucapkan bihi merasa musyrik, akhirnya jadi bihal. Kembalinya kepada Allah dengan salawat tersebut kebutuhan kami terpenuhi. Kalau itu masalah, tawasul dengan amal. Yang jadi masalah bihi. Yang sering kita dengar bihi atau bihal? Bihi ya. Berarti musyrik menurut yang menilainya musyrik. Tapi begini, biasanya kalau mau tahu makna bihi, tanyanya kepada yang mengarangnya atau yang orang lain. Kepada yang mengarang. Kenapa? Karena pengarangnya tidak pernah berniat syirik dengan kalimat bihi. Maka bihi tidak mengandung syirik. Kenapa? Pengarang salawat nariyah tidak bermaksud bahwa Rasulullah memberi manfaat dan mawar. perkara itu pasti musyrik. Beliau hanya sebab saja, sedangkan yang mengabulkan doa adalah Allah. Ini innaka latahdi ila siratil mustaqim. Siapa yang memberi hidayah? Allah. Kenapa latahdi? Rasulullah sebagai sebab perantara. Kalau begitu Quran aja bilang boleh, maka kita enggak boleh. Berarti boleh dalam keadaan tali yubihil. Oh, kurau. Kenapa? Ini juga boleh. Berata dalam ayat ini cuma hanya sebab bukan memberi. Jadi fi'il itu ada dua. Fi'il yang Allah langsung perbuat, yaitu buat langit, buat bumi, Allah yang langsung kamu peran. Tapi ada yang Allah, kita yang melakukan, tapi kita yakin pelaku hakikinya adalah Allah. Wa man nasru illa min indillah. Ketika sahabat merasa menang hasil karya mereka, ditegur oleh Rasulullah. Menang itu milik saya. Wa man nasru illa min indillah. Itu sahabat berebut harta rampasan perang karena masing-masing merasa berperan dalam kemenangan. Ditegur, menang itu milik saya. Wa man nasru illa min indillah. Hadirin yang mau di sini, ada hadis Allahu fi auni al-abdi ma lam al-abdu fi auni akhihi. Siapa yang menolong? Hamba. Apakah muslim? Tidak. Kenapa? Karena yang menolong hakiki adalah Allah. Kalau begitu dan khalidubihi, tidak meminta kepada Rasulullah, hanya sebagai sebab saja, yang memberikan segalanya adalah Allah. Oleh karena itu bisa dipahami, tidak bisa disalahkan orang yang bersalawat. Nah lihat, karena maksudnya tidak syirik. Yang amat tawasul dengan diri Nabi, tawasul dengan diri Nabi itu banyak yang mengatakan boleh. Nanti kalau dia ada kesempatan bab tawasul. Yang kedua yang tidak boleh riwayat apa? Dalil terakhir bahwa itu tidak boleh, nah salawat Nabi yang tidak boleh adalah tidak pernah diriwayatkan oleh Rasulullah karena sigo salawatnya ini seorang sahabat ya. Kalau pertanyaannya boleh, tapi kirim salawat aja sahabat ini. Ibnu Mas'ud ditanya, membuat pernyataan Ibnu Mas'ud, kalau kalian bersalawat kepada Rasulullah maka bersalawatlah dengan yang paling baik, fa'ahsinu as-salat alaih. Wa innakum la tadruna ala dzalika jawab alaih. Kalian tidak tahu, jangan-jangan salawat kita diperlihatkan kepada Rasulullah. Kemudian sahabat yang mengatau ini bagaimana caranya, Ibnu Mas'ud mengatakan gini, ajar Allahumma ij'al salataka wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin. Sahabat membuat salawat khusus kalangan dia. Berarti salat aliyah boleh gak ya? Kalau alasannya tidak dibuat oleh Rasulullah, sahabat juga membuat. Kalau begitu boleh-boleh saja membuat sigol salawat menurut yang membolehkan. Jadi sebetulnya yang jadi masalah adalah bihi tersebut musyrik apa tidak. Tapi tidak ada orang yang ibadah niatnya musyrik kepada Allah. Nah, kemudian ada lima pokok ini. Salawat di tempat, waktu dan cara tidak dilakukan Rasulullah. Jadi saya sebutkan suatu. Bagaimana caranya, bagaimana waktunya, bagaimana tempatnya. Ini judulnya secara umum bagaimana mensikapi amalan yang tidak dilakukan oleh Rasul. Ini tidak usah. Ini ada bagaimana hukumnya bersolawat setelah menyembelih. Bismillah ya Allahu Akbar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh enggak? Enggak dilakukan Rasulullah. Permasalahannya boleh enggak? Bukan enggak dilakukan Rasulullah. Kalau enggak dilakukan Rasulullah pasti. Lihat jawabannya. Imam Syafi'i mengatakan mustahab di mendapat pahala. Kenapa? Disuruh sholli alaihi wasallimu taslima. Jadi ketika sholawat disuruh boleh dalam tiga hal menurut yang bersholawat sering bersholawat. Satu, kapan saja, di mana saja, dengan cara apa. Setelah menyembelih, kapan saja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ketiganya. Ini riwayat Imam Syafi'i. Jadi dua pendapat apa? Pertama, selama baik dan dicakup oleh nas yang umum, silahkan saja dilakukan. Kedua, selama ada riwayat, dilakukan Rasulullah boleh. Selama tidak ada riwayat, bid'ah. Dua kelompok ini selalu berbeda. Yang ini, apapun. walaupun selama baik, walaupun tidak diriwayatkan oleh Rasulullah, tetap boleh. Bagaimana baik sesuai dengan syariat? Apapun yang kedua, tidak diriwayatkan Rasulullah sama dengan tidak boleh dilakukan. Maka ini selalu bertentangan. Selalu berbeda pendapat. Yang satu cukup teks umum, selalu ada Rasulullah. Yang kedua tidak cukup. Yang tidak harus ada dalil khusus. Yang kedua harus ada dalil khusus. Yang pertama boleh segala tempat, waktu dan cara. Yang kedua selama tidak dilakukan tidak boleh. Nah ini, ini ada teks umum apa? Teks umumnya disuruh sholawat seluruh hari. Pasti pertama pasti mengatakan boleh berpahala sholawat ketika akan. Pasti kedua pasti kenapa? Karena pasti kedua tidak dilakukan Rasulullah bila pasti pertama tidak dilakukan Rasulullah, namun sesuai dengan syariat boleh secara apa saja, di mana saja, dengan cara apapun. Bagaimana hukum salawat? Boleh. Yang masalah kalau kita tambahan. Bagaimana hukum salawat? Tak masalah. Ada yang boleh, ada yang salawat ketika menguburkan mayit. Konsep pertama boleh, yang kedua tak boleh. Salawat ketika menyembelih. Konsep pertama boleh, yang kedua masih tidak. Ini dua konsep tak pernah ketemu. Kenapa tidak ketemu? Karena beda konsep. Ya kalau begitu ya sudah. Nah, apakah bisa disatukan? Tidak bisa. Semakin dikritik, semakin lagi. Kenapa salawatan? Berkumpul berpikir, satu bilang bisa, satu bilang boleh. Salawatan, satu bilang boleh. Akhirnya tidak pernah tahu. Kalau begitu bagaimana? Siapa yang paling benar? Nanti setelah meninggal bagi. Jadi jangan bagi surga di sini. Nah ini akhirnya karena sering dikritik dilupa. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan dan farinu biha. Kenapa biha? Karena tawasul. Karena tawasul. Yang karena tawasul dengan amal khair boleh. Akhirnya karena biha kan biha. Ya Rabbi bil Mustafa musyrik nama mukanya kepada Rasulullah. Balik maqasidana musyrik kenapa? Mintanya ke Rasulullah. Wasilah saja. Wasil. Kemudian khasiat tertentu dalam sholawat, khasiat dan fadilah tertentu harus diterapkan oleh khasiat sahih. Nah, ini yang dimasalah. Sebagian orang harus hari sahih sebagai orang. Walaupun doain tapi tidak masalah. Kenapa? Karena fadilah amal. Tapi yang disepakati kalau namanya fadilah harus sahih. Tentu. Ini ada hadis, barang siapa salawat kepadaku dalam satu hari 1000 kali, ia tidak mati sampai melihat tempatnya di surga. Artinya pasti masuk surga. Kalau hadis ini sahih, ya tertarik. Masalahnya hadisnya tidak sahih. Saya berharap hadisnya sahih. Kenapa? 1000 kali pasti masuk. Barang siapa bersalawat kepadaku 1000 kali pada hari Jumat, lebih ringan. Ia tidak mati sampai melihat tempatnya di surga. Jadi kalau melihat tempatnya di surga begini, ketika nyawa menghilang, kan dari bawah dingin, dingin, dingin, dingin. Ketika sudah mau lepas itu nyawa, kita lihat nyawa pergi. Sebelum nyawanya lepas, apa? Sebelum nyawa keluar dari jasad kita, melihat tempat kita di surga, senyum kita. Ketika masih senyum, nyawanya sudah tidak ada. Matanya terbelalak karena melihat ruh keluar. Ininya ketinggalan, maka orang yang seperti itu meninggal dalam keadaan senyum. Mau balik lagi gimana? Nyawanya udah nggak ada. Senyum. Jadi kalau kita saat ini kalau hadis ini sahih, 1000 kali malam Jumat kita meninggal dalam keadaan senyum. Kenapa? Melihat tempat kita di surga. Oh, senyum. Pas mau dibalikin senyumnya nyawa udah nggak ada. Maka mereka meninggal dalam keadaan dar. Jadi masalah hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak. Yang sepakat ulama hadis harus sahih dalam fadilah, dalam fadilah. Kecuali hanya memotivasi tanpa memperoleh berharap memperoleh pahala. Bukan pahala, fadilah. Ini macam sholawat banyak sampai 34 macam sholawat. Kalau lihat kali ini sebenarnya banyak. Yang menarik sholawat naliyah fadilahnya apa kita lihat? Sholawat naliyah merupakan salah satu sholawat yang mujarab. Ini banyak penyakit. Sholawat naliyah juga disebut sholawat kamil atau sholawat takwidiyah. Takwidiyah itu membebaskan dari kesulitan takwid. Di antara fadilahnya lihat. Dapat melancarkan rezeki. Baca sholawat naliyah 11 kali setiap hari. Jadi kita ini berzikir sampai otak di dunia terus. Berzikir harusnya otak di akhirat. Kalau punya hajat dapat tercapai hajatnya, dibaca 100 kali setiap hari. Mau jual tanah, susah-susah di tanah, gak lama-lama malah pulaku. 100 kali sholawat naliyah setiap hari. Dapat dibaca setiap habis sholat fardu sebanyak 11 kali secara rutin atau 41 kali atau 1000 kali. Yang jadi masalah ini daripada 1000, dari 41, dari 41. Fadilah itu harus hadir sholat. Yang keempat, jika seseorang punya hajat yang besar agar benar-benar sukses dan tercapai secara gemilang, maka bacalah sholawat naliyah sebanyak 4444 kali. Maka insya Allah dapat berhasil. Ini daripada insya Allah ini, kayaknya pasti, tapi insya Allah. Ini kalau calon pada tahu, terbas ke 4444 kali. Tapi kalau 6000 calon dia baca, nanti yang masuk ke sana yang 500. Jadi akhirnya emang Allah paling tidak, kalau fadilah-fadilah seperti ini harus melalui hadis yang sahih, agar jelas. Misalkan Rasulullah mengatakan 10 kali sholat di pagi hari, 3 hari. Asbahna wa asbahna mulkulillah 3 kali di pagi hari, jelas. Hadisnya sahih, itu oke. Kita ini sibuk dengan yang wajib, yang sholatnya itu belum selesai. Olehnya itu, khasiat dan fadilah ditentukan harus ditetapkan hadis. Jadi hasil dan fadilah tertentu harus ditetapkan hadis sahih. Sebenarnya pembahasan bagaimana fadilah amal, di antaranya fadilah amal itu jangan terlalu doa'i. Contoh terlalu doa'i, barang siapa membaca doa ini di akhir tahun dosa satu tahun dihapus. Enak banget, dosa satu tahun dihapus dengan doa 2 menit. Berarti terlalu doa'i. Allah. Barang siapa di awal tahun baca doa awal tahun dijaga dari syaitan. Ternyata yang gak mungkin setahun orang gak maksiat. Pasti. Jadi hadis sohi fadilah harus melalui hadis sohi. Walau alam soal, mudah-mudahan kita mengisi waktu-waktu tidak dengan zikir, kita mengisi waktu tidak dengan sholawat. Daripada gembrang-gembrang tidak jelas, lagu itu dan ini tidak jelas, ya lebih baik kita sholawat atau berzikir. Ingatkan, kenapa? Mudah-mudahan akhir hayat kita diakhiri dengan ibadah kepada Allah. Daripada gembrang-gembrang meninggal dalam keadaan gembrang-gembrang, lakukan itu dan ini, ya. Daripada meninggal sholawat. Allah alam sholawat. Sekian ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang lebih besar lagi, mudah-mudahan jadi ilmu. Apa itu ilmu? Diketahui dan diamalkan. Bukan jadi pengumpul ilmu. Kumpulin di otak, gak diamalkan. Itu pengumpul ilmu. Allah alam. Boleh saya sebut ya? Baik, karena keterbatasan waktu, tanya jawab, sesi tanya jawab akan bisa kita lakukan saat pertemuan ini saja. Ya, sekarang ditutup dengan doa oleh Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. La ilaha illallahul halimul karim, subhana rabbil arshil azim. nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamma illa fartastahu wa la hajatan ya laqaliku wa fiha lana salah illa qawaitahu ya arhamar rahimin Allahumma gfir lana وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وقرب الينا الكفر والفسوق والعصيان يا الله يا سلا الايمان dalam hati kami sehingga kami mampu membenci kekufuran, sehingga kami membenci kefasikan, sehingga kami membenci kemaksiatan ya arhamar rahimin. Allahumma aslih dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ij'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.